dunia. Alam semesta dan segala isinya. Tapi hatiku yakin bilang I love you. Oh, ja la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kau pernah bilang padaku yang tersayang bahwa diriku ini